Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, barakallahu fikum. Babul mubtada' wal khabar. Qala al-mubtada' wa al-ismu al-marfu' al-ari anil awamil al-lafdiyah. Mubtada adalah isim marfu al-ari yang dia terbebas atau kosong dari amil-amil lafdiyah. Amil-amil lafdiyah yang menyebabkan si isim yang nanti yang kelak jadi mubtada tadi berubah jadi makmul dari amil lafdiyah tadi. Tapi kalau mubtada didahului oleh sesuatu hal tadi tidak mempengaruhi mubtada. Ya, semisal istifham, nafiyah, nah itu tidak dianggap amil lafzi. Paham ya? Ya. Baik, baca syarahnya di sini. Ya. Mustafa baca syarahnya. Mustafa belum baca tadi kan? Yang belum baca siapa? Zaki, Mustafa, Paris, Niko, Nugraha, Esa, apa? Udah ya? Ayo, lanjut Mustafa. Goliban fitila kurfadili wana ibis. Fa'inna huma la yantami'an. Wa min goyril golibi an yakuna al-muqtada'u wasfahmahu. Marfu'un yasuddu masad dal-khobari. Nahu aqa'imun jayun sama sayati. Qawruhu al-muqtada'u wal-ismu. Ila akhiriki al-muqtada'u wubatan. Ma yuqtada' wa yuqtada'u. Di al-kalam wasbilanan madakaru al-musamiku wabuhu al-ismu kono jadi al-fihlu wal-harfu wala yakunu wahidun minhuma muktadahan wahuwa ismalu yasmalu wahuwa ismalu as-soriha as-soriha Asori al-awwala bisorihi. Fal-awwalu nahu Allahu Rabbuna. Wa Muhammadun Nabiyuna. Wa nahu Anta Mawlana. Fasani nahu Qawlu Ta'ala. Wa Anta Aqrabu min Taqwa. Fal-masdaru al-masbuku bi'an. Al-masdar bi'an al-masdariyati. Fi ta'wili ismin yakunu mubtada'an wa aqrabu mubaru wa takdiru akhukum aqrabu lit-taqwa. Niko baca Niko. Apa irobnya al-mansubu Niko? Fakharaja bihi al-mansubu. Apa irobnya mansubu? Fa'il dari mana? Fa'il dari mana? Kharaja. Ya, terus. Amin. Mudaf niko wahada. Niko tidur. Ayo wahada. Madhabu mudaf. Basrini, anak Basrina. Nama cewek semua disebut Basrini, Basrina. Basriina. Tahib. Terus waqauluhu. Allati taqaddamat awamiru labdiyatin. Enaknya awamiru labdiyatin apa awamiru labdiyatin apa labdiyatun? Labdiyatun na'at ya, bukan mudhofun ilaih. Awamiru labdiyatun. Wa na'ibihi wa ismi wasmi wasmi kana wa aqwatiha wa nahidan. Yang pengaruh sama koma-koma ya, itu bisa jadi mesin ma'tuf. Ya. Bab mubtada khobar. Bab mubtada khobar. Hada huwa annahu salis, ini jenis yang ketiga. Wa rabi yang keempat, jenis paket mubtada khobar sepaket dari isim-isim yang marfu. Ya, wa jama'ahuma, dan beliau Al-Hattabi menggabungkan keduanya fi babin wahid, di satu bab. Kenapa? Litalazumihima, karena keduanya saling berkaitan. Ghaliban kebanyakan. Ya, kalau ada mubtada ada khobar. Ya. Bi khilafil fa'il wa na'ibihi. Berbeda dengan yang pertama kedua tadi, fa'il dan naibul fa'il. Ya, disebutin terpisah bab fa'il bab naibul fa'il. Fa innahuma la yastami'ani, keduanya enggak bersatu. Kalau ada fa'il ya enggak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il ada fa'il. Ya udah itu aja, pilih aku atau dia gitu. Tapi kalau mubtada khobar bisa digabung. Ya, bahkan ada mubtada sani, mubtada awal. Ada khobar sani, khobar awal, khobar awal, khobar sani, khobar salis. Ada khobar robe. Oh, mantep. Makanya bab mubtada khobar karena suka ini. Ahabu ilayya. Hadzal bab ahabu ilayya. Ya, ya. Min babil fa'il wa na'ibihi. Taib. Wa min ghairil ghalib. Nah, kalau tadi kebanyakan mubtada khobar itu saling berkaitan. Nah, sekarang yang enggak umum. Yang tidak umum wa min ghairil ghalib, dan ada juga yang tidak umum ayakunal mubtada wasfan. Mubtada dalam bentuk wasf, isim fa'il, isim maf'ul. Lahu marfu'un, dia punya marfu. Marfu'nya tersebut apakah fa'il atau naibul fa'ilnya? Yang marfu'nya ini yasuddu masaddal khobari. Sudah menutupi kedudukan khobar. Artinya dengan ada marfu'nya, kalimat sudah sempurna, gak butuh khobar lagi. Maka kan pernah tuh muncul meme atau tulisan yang gombal-gombalan dalam ilmu nahu. Aku bagaikan mubtada, kamu bagaikan khobar. Aku butuh kamu. Padahal enggak, ada yang namanya mubtada lahu marfu' sadda masadal khobar. Artinya mubtada ada yang gak butuh marfu', apa yang gak butuh khobar. Gitu. Kalau mau ngegombal itu mesti teliti lah. Kalau yang digombalin ngerti nahu, ya. Aku bagaikan mubtada, kamu bagaikan khobar. Aku tanpa kamu enggak jadi jumlah yang sempurna. Kalau akhwatnya pinter, sono kamu sendiri aja. Kan ada yang namanya mubtada lahu marfu, sadda musaddal khobar. Enggak butuh khobar. Tanpa aku kamu sendiri bisa sono jadi jumlah. Jumlah tamah lalu. Apa tuh coba? Paham enggak sini? Contoh aqaimun zaidun, lihat ya, mubtada'nya dalam bentuk wasaf, yaitu isim fa'il. Boleh nakirah karena didahului oleh istifham. Ya. Zaidun fa'il. Sempurna enggak kalimat? Aqaimun zaidun, sempurna enggak? Sempurna. Amadrubun zaidun, sempurna enggak kalimat? Sempurna. Madrub, amadrubun zaidun, zaidun naibul fa'il. Kalau sini zaidun fa'il. Sama saya nanti sebagaimana akan datang. Nah, perkataan beliau mubtada' laisa marfu' dan seterusnya. Mubtada' secara bahasa lugatan mayubtada'u bihi al-kalam, yaitu yang kalam dimulai dengannya. Secara istilah yang disebutkan oleh musannif isim marfu' al-ari anil awamil lafziyah. Ini definisi dari siapa ini? Hah? Definisi dari siapa? Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala di matan al-ajurumiyah. Perkataan beliau mubtada' al-ismu kharaja bihi al-fi'lu. Ah, maka enggak termasuk di sini fi'il. Wal huruf wal harfu huruf fala yakunu wahidun min huma mubtada'. Maka masing-masing dari fi'il dan huruf enggak bisa jadi mubtada'. Nah. Wa huwa yashmalu as-sariha wal mu'awwala bis-sharih. Ya, yang namanya mubtada' mencakup isim sharih, isim dhahir, isim mudmar, ya. Huwa qa'imun. Kalau sorry, kalau zahir, ya, zaidun qa'imun. Nah, ada juga mu'awwal bis-sharih. Dia dalam bentuk jumlah yang sudah ditakwil ke masdar. Antasumu khairul lakum. Mana berikutnya yang awal, contoh sharih. Ya, yang sharih itu terbagi dua, zahir dan mutmar. Allahu rabbuna Muhammadun rabbuna. Nah, ini yang zahir. Yang mutmar, anta maulana. Anta maulana. Nah, ini Allah, Muhammad, anta, ini mubtada. Ya. Khobarnya Rabbuna, Nabiuna, Maulana. As-sani, yang kedua yang mu'awal bis-sharih. Itu semisal firman Allah. Wa anta hu akrabu li taqwa. Dan kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat pada taqwa. Wa anta fu. Afa ya'fu. Afa ya'fu. Apa masdarnya? Afwan. Afwan. Nah, afwan itu maf'ul mutlak. Dia adalah maf'ul mutlak. Jadi dia itu seperti antum mengatakan syukran. Maf'ul mutlak. Amilnya udah ada. Asykuruka syukran. Ya. Afwan, afuka, afwan. Jadi, tahu. Kalau fungsi maf'ul mutlak kan ada tiga. Ya. Yang pertama apa? Untuk mentakid amilnya. Yang kedua apa? Untuk menjelaskan jenis amilnya. Yang ketiga apa? Untuk menjelaskan bilangan amilnya. Kalau yang ini afwan, gitu. Afwan ya akhi, berarti untuk mentakid amilnya. Enggak perlu lagi pakai jiddan. Afwan jiddan. Afwan jiddan jiddan. Waduh, ada taukid maknawi lafzi lagi. Afwan jidan jidan gitu. Jidan. Masyaallah. Cukup. Kalau dikasih naat boleh. Syukran jazilan, syukran katsiran baru enggak masalah. Tapi kalau kasih kayak jidan, enggak cocok. Ya. Baik. Maka masdar pada al-masbuk yang dilebur dengan an masdariyah dengan fi'il ta'fu. Ya, fi ta'wil ismin, itu pada ta'wil isim yakunu mubtada'an. Ya. Ya, yakunu mubtada'an, yaitu afa ya'fu afwan. Maka afwu anta'fu itu kan fa'ilnya mana? Anta'fu fa'il mana? Hah? Anta'fu fa'il mana? Waw jamaah. Waw jamaah. Maka kum gitu kan? Nah, maka afwukum. Akrabu li taqwa. Pemaafan kalian lebih dekat pada takwanya. Akrabu khabar. Takdir. Sama kayak antasumu khairulakum. Antasumu. Maka siyamukum khairulakum. Nah, gampang ini ya. Mudah ini. Udah sampai mutamimah, sampai durotul bahia masih keder kayak gini. Nah, kalau boleh saya setrap, saya setrap. Nah, kaki berdiri satu. Kuping dua di telinga, tangan dua di kuping. Ya. Masa mau digitu? Ya. Ya suyu dia. Nah. Dengerti berarti? Wa qawluhu al-marfu, isim marfu. Ay lafdan au takdiran. Nah, marfunya ini baik lafad maupun takdiri. Au mahallan fi mahalli. Ya. Fakharaja bihi. Paham ya, beda mahal sama takdiri ya. Baik. Kayak anta'fu itu nanti fi mahalli raf'in. Baik. Kalau sibawaihi qaimun berarti i'rabnya apa mahalan apa takdiri? Sibawaihi qaimun. Hah? Takdiri karena sibawaihi mubtada marfu alamat rafihi dhammah muqaddar. Musa qaimun. Takdiri. Fa kharaja bihi al-mansubu wal majrur, maka enggak masuk di sini majrur, mansub, majrur. Warraf warafi'u, nah yang memarfukkan si mubtada ini siapa? Rafi'u yang amil yang merafakkan mubtada, amilun maknawi. Amil maknawi. Amil maknawi maksudnya apa? Enggak kelihatan amilnya. Beda yang merafakkan fa'il, naibul fa'il, jelas kelihatan. Daraba Zaidun amron. Nah, apa yang merafakkan fa'il Zaidun? Ya karena ada daraba. Ja'a Zaidun. Kenapa Zaidun kok enggak Zaidin Zaidan? Karena ada amilnya ja'a. Duriba Zaidun. Kenapa Zaidun? Mesti Zaidan aja enak kan? Karena ada amilnya duriba. Paham enggak sini? Fil masjidi. Kenapa masjidi enggak masjido? Karena ada amilnya huruf fi. Nah, kalau ini amilnya mana? Kok kenapa Zaidun kok imun? Kenapa kok Zaidun? Enggak Zaidan. Ya, ada amilnya. Amilnya mana? Lafzi? Enggak ada. Bukan lafzi. Mana? Apa? Al-ibtida. Karena dia di awal. Yang namanya amil maknawi itu ada dua. Yaitu mubtada, al-ibtida. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa? Fil mudhari yang marfu. Nah, mana amil aku bisa marfu? Nah, karena dia kosong. Ditajarudiyah dinasibi wal jazm. Kosong dari amil nasab, amil jazm. Ya, nah, udah ngerti ini. Nah, itu ibtida. Ibtida di awal kalam. Warrafi'ul lil khobar. Nah, yang memarfukan khobar, amil labdi. Yaitu mubtada alas sahih. Menurut pendapat yang sahih. Nah, menurut pendapat yang sahih, Zaidun qa'imun. Kenapa qa'imun? Enggak qa'imin, qa'iman. Karena dimarfuk sebagai khobar dan mubtada. Mubtada adalah amilnya. Ini pendapat yang sahih. Pendapat yang lainnya, berarti ada pendapat yang gak sahih ya. Pendapat yang lainnya, amil dari khobar adalah amil maknawi pada mubtada, yaitu al-ibtida juga. Jadi al-ibtida memarfukan dua, mubtada khobar sekaligus. Namun yang sahih hanya memarfukan mubtada. Wa hadza madzhab Sibawi jumhuril Basriyyin. Ini madhab Sibawi dan mayoritas ulama yang ada di Basrah saat itu. Nah, perkataan dia al-ari anil awamili al-lafdiyati, yang dia kosong dari amil-amil lafdiyah. Amil-amil lafdiyah kharaja bihi al-asma'u al-marfu'atu. Maka tidak termasuk di sini ya isim-isim marfu allati taqaddamatha, yang didahului oleh awamilu lafdiyatun ya. Semisal fa'il wa na'ibihi, karena didahului oleh fi'il wasmi kana, didahului oleh kana wa fatiha wa nahwu dzalik ya, wa nahwu dzalik dan semisalnya. Sudah paham sini? Qala wa huwa qisman, mubtada itu ada dua, dhahirun wa mutmarun. Wal mutmaru, yang namanya mutmar, semisal ana wa akhwatuha, ana nahnu anta anti antum ya. Allati taqaddamat fi fasl mutmar, yang telah berlalu di fasl mutmar, wa dhahiru qisman. Yang zahir ada dua, mubtada'un lahu khabar, yang mubtada memiliki khabar. Yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda ma sadda al-khabar. Yang kedua, mubtada yang tidak memiliki khabar tapi memiliki isim marfu, entah sebagai isim fa'il atau isim maf'ul. Yang isim marfu ini menutupi khabarnya. Ya. Maka yang pertama yang memiliki khabar, Allahu Rabbuna Muhammadun Rasulullah, Zaidun qa'imun. Yang kedua, yang tidak memiliki khabar, dia hanya memiliki isim marfu, wa huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul. Kalau isim fa'il misal kayak tadi, adaribun Zaidun gitu. Adaribun Zaidun. Ad-Dar ibn Zaidin bahkan boleh tambahin makmulnya. Amron. Amron itu bukan khobar. Ya. Maf'ul dari Daribun. Daribun bukan bukan apa? Bukan khobar. Dia adalah fa'il dari Daribun. Tai. Ya. Atau isim maf'ul Amadrubun Zaidun. Idza taqaddama alaihi ma, jika mendahului keduanya, isim fa'il atau isim maf'ul, nafyun. Nafyun atau istifham. Nafyun atau istifham yang membolehkan isim fa'il atau isim maf'ul tadi datang dalam bentuk nakir. Contoh qa'imun Zaidun, Zaidun fa'il dari qa'imun. Ya, dia sabda, dia subdu masad al-khabar, ya, sudah menutupi tempat khabar. Wa ma qa'imun Zaidani. Mana mana abiyat, dua Zaid tidaklah berdiri sama fa'il juga. Wa hal madrubun amran? Amr, dua amr, naibul fa'il dari madrub. Manya halnya hal istifham. Wa ma madrubun amrani, sama manya manafiah kayak tadi juga. Ya. Ah, berikutnya. Siapa yang belum baca Zakia? Fadhil Zaki. Wa uriba hadzal hasru bil istiqrar. Yaitu pembatasan ini, mubtada itu terbagi dua, zahir dan mudmar, itu diketahui berdasarkan penelitian. Terus yang dimaksud dengan mudmar di sini domir munfasil. Ya, enggak ada domir yang lain jadi mubtada, cuman domir munfasil. Munfasilnya huwa, ana, nahnu, gitu kan. Ana qaimun, anti qaimatun dan seterusnya. Terus karena dialah yang kalam dapat dimulai dengannya. Dan dia ada 12 domir. Ana, anahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, gitu. Ada 12 semuanya. Terus? Dua untuk mutakalim, ana, nahnu. 5 untuk mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antunna. Karena antumanya include. Bisa ke anta anti. Terus hum satu min ghaib huwa huma hum hiya dan hunna, karena humanya include juga. Terus sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di pasal mutmar. Contoh ana rabbukum, ana mubtada, rabbu fa'il, wa mudaf ke mudaf penilai. Terus nahnu mubtada, a'lamu khabar. Terus bima yakulun, bahar ujar manya ma mausul, yakulun silah mausula mahalalaha minal i'rab. Terus anta maula mubtada khabar, jelas nanya itu mudah pun ide. Terus naam jelas, anti qaimah naam jelas, la tashurun antum, berarti ini khabarnya jumlah fi'liyah, antum mubtada, la la nafiyah, tas'urun fi'il fa'il, jumlah la tas'urun fi mali raf'in khabar antum. Terus ini jelas mubtada khabar, antuna qa'imatun. Adapun al khabir itu adalah na'at dari mana? Dari latif. Terus wahia mubtada rawadatni, itu jumlah. Ya, nanti fa'il dari rawadat itu domir mustatir hiya, kembali ke hiya yang mubtada. Nun nun wa biqayah, ya'nya ya fi mali nasbin maqulun bi an-nafsi jar majrur muta'alliq dengan rawadat. Jumlah rawadat ni an-nafsiha, an-nafsi itu fi mahali rafin khabar hiya. Ini ucapan Yusuf, dia yang narik saya gitu. Ucapan Yusuf ya. Baik, terus id huma, idnya itu bukan amil lafzi, maka huma mubtada fil ghar jar majrur, itu sebagai khobar atau muta'alik dengan khobar mahdhuf. Ya, takdirnya apa? Huma mustaqarrani atau istaqarra. Istaqarra pakai alif tasniyah. Ya, terus ahum mubtada darajatun khabar. Terus ah sama ini guna libasunya khabar. Terus ah mubtada contoh-contoh itu semua ini ajaib ya, dari Quran semua ada ini ya. Ah, masya Allah ini. Ini semuanya domir munfasil. Namanya domir mabni. Kalau mabni berarti fi mahalli rafi'in. Fi mahalli rafi'in. Terus lanjut lagi. Siapa lagi yang belum baca? Faris, kok enggak diajak ya? Kirain enggak diajak. Sian Ahmad. Ayo terus baca lanjut. Bisa ngadu bapaknya nih. Pak gak diajak pak. Nah berikutnya mubtada lahu khobar. Hadha huwal aksar. Nah ini yang paling banyak mubtada punya khobar. Terus masadda. Adanya itu yang berikutnya marfu yang dia sadda menutupi ya. Dan dia menutupi, sudah menutupi khobar, tempat khobar ya. Terus hai. Udhifa fasadda fasadun fasadda hada masaddahu ya lihat ai annahu aghna an dzikril khabar, yaitu mubtada'nya sudah enggak butuh lagi penyebutan khabar karena kalimatnya sudah sempurna. Aqaimun zaidun, kalimatnya sudah sempurna enggak? La bi makna annal khabara udhifa, bukan maknanya khabarnya dihapus. Namun isi marfu'nya tadi saddaha dan masaddahu sudah menutupi tempatnya. Ah, Faris dah diajak juga dah. Pada nangis kijing entar. Nah, tadi berikutnya. Contoh aqaimun zaidun wa maqaimun zaidan. Ini yang isim fa'il, wasaf. Wasafnya dibentuk isim fa'il. Dia beramal amal fi'il, berarti dia nanti punya fa'il. Nah, isim marfu itu jadi fa'il, kalimat sempurna. Dengan syarat yang didahului oleh yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Didahului oleh apa? Nafyun atau istifham. Taib, ini hadza misalun ismil fa'il. Contoh isim fa'il yang dia bertumpu kepada isim istifham. Nah, sebagaimana dalam contoh yang pertama. Atau nafyun, didahului oleh nafyun. Pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Musonib ya. Qa'imun zaidun. Hamzah istifham. Wa ma qa'imun zaidan. Isim nafyun. Taib, mana lagi tadi? Fil misalain pada kedua contoh tadi mubtada bahwa ismu fa'il jadi isim fa'il ya amalu amalul fi'il, beramal amal fi'il zaidun zaidan fa'ilnya, yang fa'ilnya ini sudah menutup tempatnya khobar, sudah sempurna kalimatnya ya. Terus sudah dibaca belum qawluh, ayo baca lagi. Ya malu amalan fi'li al-mabni mengenai mabninya fi'il bina'an majul tadi malam sudah dijelasin ya, fa'ilnya enggak nampak ya. Maka contoh berikutnya yang naibul fa' bentuk isim maf'ul. Hal madrubun amran didahului oleh istifham. Berikutnya didahului oleh Nafiun. Wa ma madrubun al amrani. Dua amr dipukul. Apakah dua amr dipukul? Dua amr tidak dipukul. Ini contoh untuk isim fa'il. Isim fa'il hada mitharun ismil fa'il al mubtada. Kok isim fa'il? Hah? Harusnya isim maf'ul ya? Salah ini. Coba tutup. Ini adalah contoh untuk isim maf'ul yang bertumpu pada isim istifham. Sebagaimana contoh yang awal. Ya. Dan yang kedua, kama fil misal awal, wa nafi, itu wama madrubun al-amran. Dua amr tidaklah dipukul. Sebagaimana pada contoh kedua. Madrubun pada dua contoh ini, mubtada, wa huwa ismun ismu maf'ul. Yang beramal amal fi'il, fi'ilnya mabni lil majhul. Nah, beramal amal fi'il. Artinya dia seolah-olah dia ada yudrabu. Ya. Tai. Mana lagi? Nah, amran naibu fa'ilin. Ya, yang dia sudah menutupi tempat khobar. Suyudi, baca lagi. Wa innama baca wa innama aghna al wasfu fa'il dari aghna anil khabari bi makna al fi'li fa qawluka aqimun zaidun wa aqimun zaidani fi makna Ayakumu Zaidun. Oh bacanya kayak tadi ayat kayak lagi nyambung ya. Kayak lagi enggak ketahuan istifham. Nah, terus Ayakumu Zaidun wa Ayakumu Zaidani. Wal fi'lu la yashha. Yashha ay sahha yashu. Nah, apa irobnya ikhbaru? Ah, Pak, dari mana? Soha. Ah, ya. Terus? Maknahu. Sebenarnya mu'anah saja dia ini. Ah, Niko, Niko lagi Niko. Ayo. Hajar Niko. Mutaqaddimati. Masya. Tas. Kolaborasi yang mantap ini. Antara Dayak dan Cina. Dan Melayu. Cina Dayak dan Melayu Pontianak. Dua-duanya dari Pontianak kan? Antum mana? Apa? Tanah Abang? Kota Ngabang? Oh susah namanya. Bodoh amat lah. Gak mau lebih lanjut seterusuri. Oh antum Pontianak ya? Asli ya? Hah? Sambas. Perantau dua-duanya. Nopal mana? Oh, Nopal itu yang ke sini. Itu Pontianak asli dia. Dia Melayu apa Cina? Melayu dia. Oh, siap. Wa inna ma aghna hadzal wasfu 'anil khabar. Wasf tadi isim fa'il isim maf'ul, dia enggak butuh dari khabar. Kenapa? Li'annahu bi ma'na fi'li. Karena dia sudah pada makna fi'il. Maka ucapan Anda aqaimun zaidun wa maqaimun az-zaidan itu maknanya ayakumu zaidun ma yakumu zaidan. Ah itu maknanya. Ya. Wal fi'lu la yasihu al-ikhbar anhu. Sedangkan fi'il ya enggak benar, tidak tepat kalau dikasih khabar, ya. Enggak? Maka dzalika makana fi ma'nahu. Demikian pula isim yang memiliki maknanya sama dengan fi'il. Udah, gampang kan? Ini durotul bahiyo gampang loh. Asik ini. Hadal marfu'ul ladhi yasuddu masadul khabar. Maka marfu ini yang jadi isim fa'il atau isim maf'ul yang menutupi khabar qad yakunu dhahiran wa huwa al-aktsaru. Nah, ini dia kerap kali dalam bentuk isim dhahir ini yang paling banyak kala amsilati al-mutaqaddimati sebagaimana yang telah berlalu, terkadang juga dalam bentuk domir. Ya. Taib. Domirnya tapi munfasil bukan mustatir. Aku imun. Mana fa'ilnya? Domir. Enggak benar ya. Fa'ilnya mesti nampak munfasil, baris. Ya. Taib. Semisal firman Allah, "Araghibun anta." Raghibun mubtada, anta domir munfasil, fa'ilun sadda masaddal khabari. Qala wa la yakunul mubtada'u nakiratan illa bi musawwiqin. Mubtada tidak boleh dalam bentuk nakirah kecuali adanya musawwiq yang membolehkan. Wal musawwiqatu katsiratun. Nah, yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah itu banyak. Minha di antaranya ayat taqaddama 'ala nakirati nafyun, didahului nakirah tadi didahului oleh nafyun. Aw istifhamun atau istifham. Contoh yang didahului nafyun, ma rajulun qa'imun. Seandainya rajulun qa'imun, ini enggak ada maknanya. Enggak ada maknanya. Ini nanti qa'imun disangkainya apa? Naat. Juga ngapain kita bikin kalimat kayak gini? Rajulun qa'imun. Rajulnya siapa? Enggak jelas. Ya, karena kenapa dia? Karena apa? Karena dia nakirah. Har rajulun qa'jalisun. Nah, tapi kalau sudah dikasih istifham, itu sudah dikhususkan. Apakah rojul itu jali sudah duduk? A'ilahumma Allah. Nah, ini dia lulus. Di antaranya lagi, ayakuna antakuna mausufatan. Nah, kiranya tadi diberi sifat mausufah. Disifati, diberikan na'at. Wala abdun mu'minun. Nah, mu'minun. Na'at dari abdun. Khairun, baru khairun khobar. Minal musyrik. Minha ayakuna mudafan. Mudafatan. Nah, isim nakirah tadi dia punya, dia jadi mudaf, artinya jadi dia punya mudafun ilaih. Mudafun ilaihnya ini yang nakirah juga. Kalau mudafun ilaih nakirah, ya tadi nakirahnya enggak jadi nakirah, udah jadi apa? Ma'rifah. Ya, khamsu shalawatin ya. Maka khamsu mubtada. Katabahunallah. Yang berikutnya ayyakunal khabaru dzarfan au jarran wa majruran mutaqaddimaini 'ala an-nakirati. Yang berikutnya khobar apa namanya khobarnya itu dalam bentuk dzarf atau jar majrur. Yang keduanya mendahului nakirah tadi. Indaka rajulun. Maka rajulun mubtada diakhirkan. Wa fiddari imra'atun, imra'atun mubtada. Nah, indaka dan fiddari itu khobar mufaddal. Pada firman Allah wa ladaina mazid. Nah, mazid dan nakirah isim tambahan. Nah, dia mubtada. Wa ala absarihim gishawatun, gishawatun dia adalah mubtada. Gampang sini ya. Baik. Siapa lagi nih? Udah semua pada baca kan? Tapi udah dibaca mata. Gak apa-apa lah, baca lagi. Hah? Udah emang belum baca? Hah? Oh belum antum? Antum yang gak diajak. Kirain si Paris, ternyata ada lagi. Yang lebih gak diajak. Makanya tadi yang lebih udah semua anak kasih. Nikos, Yudi. Mau bolak-balik Niko sama Yudi aja ini. Daurah berdua. Niko sama Yudi. Ah, Nugraha baca Nugraha. Wa tahsulu al-faidatu idha tukhussisat fataqrubu ila ila naifin. Cukup. Nah, terus sedikit lagi. Khususah bihi. Baik. Ya. Mubtada tidak boleh dalam bentuk nakirah kecuali dalam musawwih yang dibolehkan. Ya, ya. Itu al-aslu hukum asal pada mubtada ayakuna ma'rifatan la nakiratan. Hukum asal pada mubtada dia mesti ma'rifah bukan nakirah. Li'annaha majhulah. Karena yang namanya nakirah majhulah tidak diketahui. Wal hukmu alal majhul la yufidu ghaliban. Nah, hukum atas majhul, ya dia enggak memberikan faedah. Rajulun qa'imun, ya, enggak ada faedahnya udah. Beda Zaidun qa'imun enggak faedah. Illa in hasalat bihi faedatun. Nah, yang nakirah tadi bisa jadi mubtada kalau dia ada faedahnya. Wa tahsulul faedatu, nah faedah ini bisa didapatkan idza khususat tilka nakiratu. Jika nakirah tadi yang mau jadi mubtada dikhususkan. Ya, biwajhin min wujuhin. Min wujuhi takhsis. Dengan berbagai aspek, dengan berbagai sisi-sisi pengkhususan. Ya. Fataqrubu hina idzin minal ma'rifah. Karena kalau sudah dikhususkan, berarti dia sudah dekat dengan ma'rifah ketika itu. Wa yahsulu at-takhsisu fil ghalibi bi musawwigin minal musawwaghati. Nah, maka didapatkan takhsis pengkhususan pada nakirah tadi umumnya dengan musawwik, dengan yang membolehkan dari hal-hal yang membolehkan mubtada nakirah jadi mubtada. Wa hiya katsiratun, ini banyak sekali. Anha anhaha, bukan annahaha ya. Anhaha. Tadi bacanya siapa? Bacanya apa dia? Kalau anhaha kan anhayuni. Kalau anhayu anhaha itu apaan? Nah. Anhaha ba'duhum. Ya, sebagian mereka para ulama menyimpulkannya. Ila nailin ya. Ila nailin wa salatin. Ya. Kepada nail itu lebih dari 30. Ya. Naifin afwan bukan nailin. Ya. Ya, menyimpulkannya sampai ke lebih dari 30. Taqara ba'duhum dan sebagian ulama nahwu menyebutkan annaha bahwasanya yang lebih dari 30 tadi tarji'u ila syai'ain. Kembali kepada dua aja, wahuma al-umum wal khusus, umum dan khusus. Wa qawlu ay yataqaddama 'ala an-nakhirati nafyun aw istifhamun ila akhir. Hadha al-musawwiqu lil musawwiq, faktor yang membolehkan ini rajiun kembali kepada umum. Ya, karena yang namanya nakirah bi siyakin nafyi aw istifham tufidul umum. Karena nakirah dalam konteks dinafikan atau diberikan pertanyaan itu memberikan faedah umum. Wa qawlu an takuna mausufatan. Yang kedua berikutnya. Dia mesti diberikan na'at sifat. Hadal musawwiqu raji'un ilal khusus. Ini kembali kepada pengkhususan. Karena lafad abdun mu'minun fil ayati di dalam ayat tadi yashmalul kafir wal mu'minah. Itu mencakup kafir dan mu'min. Fala ma'usifa bil iman tatkala dina'atkan dengan iman tukhussisabihi. Dikhususkan. Wala abdun mu'minun. Jadi khusus. Berikutnya. Ihsan. Thank you. Maf'ul takhsisu. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya dia mudhafatan. Dia mesti jadi mudhaf. Ya, nanti dia punya mudhafun ilaih yang nakirah, ai ila nakiratin. Wa hadzal musawwigu kembali kepada pengkhususan. Karena idhafah nakirah kepada kenakirah memberikan faedah khusus. Suyudi. Muqaddimain. Ini kan di matan itu. Ya, ayakuna khabaru zarfan wa jarran wa majrun muqaddamain. Jadi jar majrur dharab mendahului ala nakirah. Pokoknya yang merah-merah itu lihat di matan ada. Terus karena muqaddamain salihaini lil ikhbari musannifi musawwiru ila khususi. Niko. Daurah berdua dia ni. Fa'in ta'akhara. Lam yasihha. Bihima. Fa in kana ghayra salihaini lil ikhbari. Terus tadi baru sebut di adamil faidati. Perkataan beliau jar majrur yang muqaddamain yang mendahului nakirah. Ya, habis juhur kita baca bentar usul fikih ya. Ai salihain yaitu jar majrur dan dharab layak lil ikhbar untuk menjadi khobar ka amsilatil musannifi sebagaimana contoh yang diberikan musannif. Apa sih contohnya? Indaka rajulun fid dari imra'atun. Indaka dharab fid dari jar majrur. Wa huwa al musawwigu raji'un ilal khusus. Nah, musawwik ini kembali kepada pengkhususan. Ya, berarti yang umum cuma apa? Cuma kalau diberikan istifham atau nafyun. Fa in ta'akhkhara. Nah, tapi kalau jar majrur ataupun dzaraf tadi diakhirkan. Ya. Misalkan rajulun fid dari begitu. Lam yasihha al ibtida'u mubbiha bihima. Ya. Maka mubtada apa enggak sah. Mubtada nakirah tadi jadi mubtada dengan jar majrur atau dharab yang datang belakangan tadi. Contoh rajulun indaka imra'atun fi dari ghasah. Ya. Baik. Fakada wa kada demikian pula in kana jika keduanya nakir apa namanya? Keduanya ini siapa? Jar majrur dan dharab. Ghaira salihain tidak cocok lil ikhbar untuk jadi khobar. Ya, lam yasihha al-ibtida'. Enggak cocok. Maka nakirah tadi enggak bisa jadi mubtada. Walaupun dia diakhirkan. Contoh, inda rajulin malun. Inda rajulin malun. Enggak cocok inda rajulin malun. Padahal inda rajulin udah dharaf, ya enggak? Malun isim nakirah, enggak cocok. Atau al-insan lil insani thawbun. Nah, itu enggak cocok juga. Kenapa? Li adamil faedah. Karena enggak ada faedahnya. Enggak ada faedah. Wa qad yakunu Al-mubtada'u masdaran mu'awwalan. Terkadang mubtada' dalam bentuk masdar mu'awwal. Masdar yang ditakwilkan dari min, ya, dilebur bersama fi'il. Wa antasumu khairul lakum. Ai saumukum, karena saum masdar sauma yasum. Khairun lakum. Repi-repi, baca repi. Wal masbuku biharfin masdari, dengan huruf masdar. Kal ayati tayyib. Udah banyak kita ya baca ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 halaman. Ya. Masdar mu'awwal. Terakhir, qad taqaddama anna al-mubtada, telah berlalu bahwasanya mubtada ada dua. Dua macam kisman. Dua jenis. Sharih dan mu'awwal bis-sharih. Kalau sharih yashmalu dhahir wal mutmar. Mencakup, itu mencakup dhahir dan mutmar. Itu sudah berlalu. Namu awal bisarih wal masbuk. Itu yang dilebur dari fi'il yang dilebur dengan huruf masdari. Dengan huruf masdar. Semisal an. Semisal ayat yang telah berlalu. Wa antasumu khairul lakum. Atau ayat yang dibawakan oleh syekh. Apa tadi? Anta'fu. Anta'fu akrabu. Taqwa. Ya. Ya, antasumu, antasumu. Nah, antasumu itu mubtada, muawwal bisari. Takdirnya saumukum khairun lakum. Khairukum lakum khabaruhu. Wal khabaru wal juz'u alladhi tatimu bihi al fa'idatu ma'al mubtada. Ini lagi bahas khabar sekarang. Khabar adalah bagian ya, yang menyempurnakan faedah. Yang faedah sempurna dengannya bersama mubtada. Itu khabar. Khabar dia adalah bagian yang mubtada sempurna dengannya. Yang faedah sempurna dengannya dengan mubtada. Faris, Faris. Baca lagi Faris. Au shibhaha. Baik, perhatikan. Al-juz'u dia khabar adalah bagian yang faedah sempurna dengannya bersama dia dengannya bersama mubtada. Ai mufradan. Mufrad di sini apa maksudnya? Hah? Yang dimaksud mufrad apa? Ma laisa bil jumlah wala syabihan bil jumlah. Yang dia bukan jumlah, artinya dia mufrad ataupun jumlatan atau jumlah, jumlah ismiyah atau fi'li atau syibhuha. Syibhaha yaitu dharab ataupun jar majrur. Sebagaimana akan datang. Ya, kalau mufrad Zaidun qa'imun, qa'imun mufrad. Karena bukan jumlah. Kalau jumlah Zaidun qama abuhu atau Zaidun abuhu qa'imun. Atau syibhul jumlah Zaidun fil fasli. Zaidun amamaka. Wa qawlu ma mubtada ay ghairul wasf al mustaghni anil khabar. Yaitu yang mubtada yang bukan wasaf. Mubtada yang bukan isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul yang tadi yang tidak butuh kepada khabar. Terus Faris lanjut. Baik, Taib. Nah, contoh berikutnya tidak termasuk dari mubtada sini fa'il. Contoh Zaidun. Dari ucapan Anda qama Zaidun. Fa in hasalat fa innahu wa in hasalat bihi al-faidatu. Walaupun ada faedahnya di sini, lakinnahu namun yang namanya Zaid di sini laisa ma'a mubtada'in bal ma'a fi'lin. Dia bukan bersama mubtada, tapi dia bersama fi'il. Wa mithluhu naibul fa'il. Yang semisal dengannya naibul fa'il. Itu bukan khobar. Ya. Jadi khobar itu bersama mubtada. Behar-behar macam behar. Yugni. Baik. Wa qauluna ghairul wasaf. Dan perkataan kami yang mana tadi? Ma'al mubtada yang bukan mubtadanya wasaf, bukan mubtadanya yang isim fa'il atau isim maf'ul. Kharaja bihi al-marfu marfu'ul wasfi al-madhkur. Yaitu tidak termasuk di sini mubtada isim marfu yang dia merupakan wasaf isim fa'il atau isim maf'ul yang telah disebutkan. Contohnya az-zaidani dari ucapan Anda aqaimun. Qaimun kan wasaf. Maka zaidan di sini. Perhatikan aqaimun zaidan. Fa innahu wa in hasalat bihil faidatu. Maka kalimat ini walaupun faedah sempurna maha mubtada'in bersama mubtada, tapi zaidan bukan khobar. Lakinnahu hada al-mubtada huwa al-wasf al-madhkur. Namun mubtada ini adalah wasaf yang madhkur. Qad taqaddama annahu la khabar lahu. Ini telah berlalu bahwasanya ini tidak ada khabarnya. Bal marfu'un yughni 'anil khabar. Bahkan dia memiliki marfu' yang sudah kalimatnya sempurna, tidak butuh lagi untuk kepada khabar. Cukup ya. Ya, sampai tinggal pada zuhur aja insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah.